Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kalian semuanya. Naam. Dan senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Agar naam masih senantiasa bisa mempelajari dan mengajarkan ilmu Al-Quran wa Sunnah. Naam, dimanapun kita berada. Yang insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Naam, mengenai ucapan atau dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Naam, beliau melanjutkan di sini, qala al-muallif rahimahullah taala, berkata al-muallif, pengarang penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wad dalilu al-istighatsah di qaulu taala, dalil berkaitan masalah istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu taala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, ketika kalian meminta naam Al-Ghaus, yaitu meminta perlindungan atau meminta agar dientaskan, dihilangkan naam perkara yang genting atau perkara yang menyusahkan kalian, naam, kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian Allah Ta'ala mengabulkan untuk kalian. Dan juga bisa bermakna ittastaghitsuna rabbakum, maknanya adalah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian naam Allah Ta'ala mengabulkan untuk kalian. Kemudian di sana ada perbedaan antara isti'adzah dengan istighatsah. Perbedaan antara isti'adzah dengan al-istighatsah. Adapun al-istighatsah, naam, itu adalah apa? Adalah meminta dari Allah Ta'ala an ya'simaka, yaitu agar menjagamu. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala agar senantiasa menjaga kita dan menghalangi kita, naam, dan juga memberikan naam, memberikan apa? Memberikan penguat pada kita agar kita senantiasa dilindungi. Itu maknanya adalah isti'adzah. Adapun istighatsah seringnya, naam, itu adalah engkau minta kepada Allah Ta'ala agar menghilangkan. Naam. Menghilangkan apa? Menghilangkan sesuatu yang ada pada dirimu berupa kegentingan, kesusahan, naam, dan semisalnya, itu nama istighatsah. Naam. Kegentingan, kemudian kesusahan, dan kita minta kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan kegentingan ini, kesusahan ini agar dihilangkan, itu namanya istighatsah. Adapun isti'adzah, kita meminta kepada Allah Ta'ala perlindungan agar kita senantiasa dijaga dan terhalang kepada kita perkara-perkara yang jelek. Naam. Terhalang dari kita perkara-perkara yang jelek. Naam. Namun kedua-duanya, antara isti'adzah dan istighatsah ini sama-sama apa? Sama-sama menunjukkan bahwasanya butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala itu adalah al-qadir ala kulli syai, zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Naam, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa dalilu dzabhi qaulu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah sesembelihan, nah, tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Naam. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menjelaskan, katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya naam salatku dan nusuki, nusuki adalah an-nusuk adalah adzbah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku dan hidupku serta matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, wa ana awal muslimin, dan aku adalah yang pertama kali berislam. Naam. Ini maknanya adalah pertama kali berislam di zaman zaman beliau. Naam, adapun sebelumnya ada juga yang berislam, naam, menunjukkan seperti itu. Cuman intinya mana? Intinya syahidnya adalah inna sholati wa nusuki. Nusuki di sini maknanya adalah adzabah. Naam. Sesembelihan, baik itu sembelihan kurban, sembelihan untuk hadiah dan semisalnya, naam, sembelihan untuk dimakan, semuanya harus menyebutkan dengan tasmiyah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Naam itu. Karena sembelihan itu macam-macam. Ada terkadang sembelihan yang sifatnya adalah ibadah. Naam, yang itu tidak boleh serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya wajib, wajib serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sembelihan yang hukumnya apa? Mubah. Hukumnya sunnah. Ada juga mubah juga ada, sunnah juga ada. Yang sembelihan hukumnya sunnah diantaranya apa? Dalam rangka untuk memuliakan tamu, untuk walimah bagi yang mampu, nah semisalnya itu hukumnya sunnah. Naam, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Aulim walau bisyah." Naam, bikinlah kau walimah walaupun dengan seekor kambing. Nah, menunjukkan bahwasanya disyariatkan, disunnahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar melakukan tadi itu. Naam, itu hukumnya sunnah sembelihan. Kemudian juga di sana ada yang ada sembelihan hukumnya mubah, yaitu mungkin dia menyembelih karena bersyukur karena memiliki rezeki yang banyak, akhirnya menyembelih untuk dimakan. Naam, makan bareng-bareng misalnya, itu adalah perkara yang mubah, perkara yang mubah selama tidak apa, tidak ada israf di dalamnya, yaitu mubadir, tabdzir, membuang-buang harta, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, itu tidak boleh. Naam, adapun kalau secukupnya, ya sewajarnya gitu, naam, kemudian disembelih, dimakan bareng-bareng, tidak masalah seperti itu. Naam. Kemudian ada yang dilarang, yaitu kita menyembelih sembelian diperuntukkan kepada berhala atau sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu jelas syirik, yaitu haram, tidak boleh dilakukan. Naam. Enggak boleh dibuka. Ewa. Kemudian berikutnya, naam. Jadi syahidnya di sini adalah apa? Adalah firman Allah taala, wa nusuki ay wa dhabhi, dan sesembelihanku. Naam, bahwasanya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian berikutnya, wa minas sunnati la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Dan dalil dari as-sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk berhala, mungkin untuk orang-orang saleh yang mereka anggap, atau untuk bebatuan, pepohonan dan semisalnya, semuanya itu adalah kesyirikan. Semuanya itu adalah kesyirikan. Al-ibrah bil haqa'iq, karena kaidahnya apa? Al-ibrah bil haqa'iq, yang dianggap itu adalah hakikatnya. Hakikatnya diperuntukkan untuk siapa? Nanti ditujukan untuk siapa? Untuk berhala atau untuk Allah taala atau untuk selain Allah taala? Intinya sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Naam. Maka itu adalah kesyirikan. Tidak tidak ada niatan ikhlas karena itu adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu naam adalah kesyirikan. Sehingga jangan sampai kita seperti itu. Ya, menyembelih ya bismillah, pakai tasmiyah bismillah. Kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tadi bismillah. Naam. Karena kena laknat bahaya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah taala melaknat orang yang menyembelih sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Al-la'natu minallah, sekarang laknat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maknanya apa? Maknanya adalah at-tardu wal ibti'ad min rahmatillah. At-tardu wal ibti'ad min rahmatillah, yaitu pengusiran dan penjauhan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak mau mendapatkan kasih sayang Allah taala? Apakah kita malah menjauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Niscaya kita akan mengatakan tidak. Justru kita akan senantiasa dan terus-menerus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kita menyembelih sesembelihan diperuntukkan naam untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk berhala atau orang saleh atau orang sudah meninggal misalnya, jangan. Naam, itu semua adalah kesyirikan yang harus kita jauhi dan harus kita tinggalkan. Naam. Kemudian naam berkaitan masalah nadar dan juga yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala, cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya. Biidznillah taala, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.